Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Ini yaitu dalam rangka menyejuk keimanan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan menjadikan kesejukan di dalam diri dan bahkan jiwa kita sehingga kita dapat melaksanakan apa yang dikandung dalam Al-Quran ini, bahkan dapat mengantarkan kehidupan kita yang lebih bahagia lagi nanti ketika di akhirat kelak nanti. Amin. Hari ini kita akan mengkaji ayat 204 dari surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ini adalah merupakan kabar gembira kita bagi umat Islam secara keseluruhan, yang mana Allah menganjurkan dalam firman-Nya agar kita membaca Al-Quran. Bahkan kita juga harus mendengarkan apa yang ketika kita mendengarkan ayat-ayat lantunan ayat Al-Quran dengan memerintahkan fastami'u lahu. Fastami'u di sini diartikan agar kita tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi kita betul-betul untuk memaknai apa yang menjadikan kehidupan kita itu bahagia dari Al-Qur'an tersebut. Bahkan bukan fastami'u lahu saja, tapi di sini Allah juga memerintahkan kepada kita wa ansitu. Wa ansitu adalah mufrad, masdarnya adalah kata insad. Insad di sini artinya as-sukut. Sukut di sini artinya adalah diam. Diam dalam arti kata adalah untuk mendengarkan. Jadi wa ansitu di sini adalah diam untuk merenungkan, bukan diam artinya untuk tidur, tapi diam untuk merenungkan dan betul-betul mendengarkan dan betul-betul memperhatikan. Itulah kata al-insat tersebut. Makanya Allah perintahkan wa ansitu la'allakum turhamun. Di sini ada narasumber kita, Ustaz Perdana. Mungkin Ustaz, ketika orang mendengarkan wa idza quri al-Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u. Mendengar di sini hukumnya dalam bentuk wajib atau memang apa? Kalau memang wajib, mungkin orang-orang yang lagi berjalan naik Honda ataupun naik mobil mendengarkan ayat Qur'an dari sebelah kiri dan sebelah kanan itu mungkin akan berhenti kalau diartikan artinya wajib. Kan begitu. Maka di sini mungkin ada penjelasan dari Ustaz Pertana tentang hal ini. Iya, sebelum kita sampai kepada hukum, ada baiknya untuk kita perhatikan dan kita pahami bersama kenapa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk mendengarkan Al-Qur'an ketika itu dibacakan kepada kita, ketika lantunan Al-Qur'an itu terdengar oleh kita. Yang pertama sekali adalah bahwasanya dengan berangkat dari pemahaman itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita mendengar lantunan ayat Al-Qur'an itu seakan-akan kita mendengar Allah Subhanahu wa taala berbicara. Kalau presiden saja bicara, apa ada yang berani untuk ribut-ribut di belakang? Saya kira tidak ada. Kenapa presiden yang bicara? Kalau wali kota atau bupati sudah bicara, maka saya kira audiensnya itu akan tenang di belakang, tidak berani ribut. Kalaupun nanti dia berani ribut, dia sudah terima konsekuensi, akan diusir dari ruangan itu. Karena dia berpikiran bahwasanya yang sedang berbicara itu posisinya dan kehormatannya itu lebih tinggi daripada dirinya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berbicara, maka apakah lebih, mana yang lebih layak untuk didengarkan? Apakah perkataan presiden ataukah perkataan Allah Subhanahu wa taala? Jadi silakan untuk dibandingkan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan kepada kita, kenapa kita harus mendengarkan Al-Qur'an ketika itu dibacakan kepada kita. Karena yang pertama, dengan bacaan Al-Qur'an, Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dan keinginan dari Allah, kita diharapkan mendengarkannya sehingga kita mendapatkan inspirasi. Mungkin kita menghadapi permasalahan sehingga akhirnya kita tidak tahu jalan keluar, tapi ketika Al-Qur'an dibacakan dan kita memahami betul maknanya, kita akan mendapatkan inspirasi dari situ. Apa? Misalnya selama ini kita berlaku tidak suka berinfak sehingga kehidupan kita sulit. Ketika dibacakan kepada kita misalnya lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalau kita tahu betul maknanya, tidak akan sempurna keimanan seseorang kamu sampai dia menafkahkan apa yang terbaik yang dia miliki, maka ini akan membuat dirinya tersadar bahwa ternyata hidupnya itu hanya sebatas hidup untuk dunia saja. Tidak dia tahu bahwasanya hidupnya itu yang lebih penting adalah untuk dipersembahkan buat kepentingan buat Allah Subhanahu wa taala dan juga kepentingan umat manusia. Jadi ada inspirasi di sini dan kemudian ada tuntunan dari Allah. Mungkin selama ini kita salah jalan, tapi dengan bacaan Al-Qur'an yang kita dengarkan, maka akhirnya kehidupan kita itu akan semakin lebih tertuntun dan terarah. Kemudian lagi yang kalaupun kita tidak mampu memahami maknanya, tidak tahu apa yang dikandung oleh keterangan Al-Qur'an itu, maka sedikit banyaknya kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari gambaran seperti ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya mendengarkan Al-Qur'an itu adalah merupakan hal yang terbaik yang dilakukan oleh seorang manusia. Karena itu adalah firman Allah, karena kita bisa mendapatkan inspirasi di situ, dan kemudian karena itu adalah merupakan tuntunan, dan yang lebih utama lagi adalah bahwa paham atau tidak paham, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ini wajib. Artinya, kalau kita dalam sebuah perjalanan tiba-tiba kita mendengar Al-Qur'an, kita tidak perlu berhentilah. Silakan saja terus berjalan, ya. Yang penting adalah kita mendengarkan, jangan sampai Al-Quran dibacakan, pikiran kita entah kemana-mana. Inilah tidak diperbolehkan. Nah, Ustaz Fajrul, saya juga ingin bertanya di sini. Makna turhamun di sini, Ustaz Fajrul, itu apa sih maksudnya? Ya, sebetulnya ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran, tersentuh jiwa kita, artinya dapat bergetar jiwa kita, itu adalah salah bentuk dari firman Allah, la'allakum turhamun. Turhamun, ya. Yang menjadi rahasianya, Ustaz, orang akan bertanya, kenapa dibilang la'alla, mudah-mudahan. Seakan-akan Allah itu memberinya tidak tetap begitu, ya. Ya, memang itu memang yang memang begitu. Karena apa? Karena adanya suatu pekerjaan, maka akan datang imbalan, kan begitu. Yeah. Contohnya ketika orang merasa sangat takut begitu, Ustaz, ya. Tapi yang menjadi herannya kita ketika mendengarkan Al-Qur'an itu tidak ada niatnya untuk ibadah lillahi ta'ala. Sehingga rasa takutnya itu tak menyentuh dengan apa yang kita dengar yang atau baca Al-Qur'an tersebut. Nah, mungkin itu karena sudah terlalu lama untuk tidak membaca Al-Qur'an. Karena sudah terlalu lama untuk tidak merenungkan ayat-ayat atau firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kejadiannya seperti itu. Karena sungguh sangat hidup ini sungguh sangat apa, sangat-sangat kita sesalkan banyak orang kembali kepada jalan Allah, kembali kepada ajaran Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an ketika dia sudah merasakan resah di dalam hatinya, sudah merasakan buntu di dalam hatinya, barulah dia membaca Al-Qur'an. Berarti kan nilai ibadahnya itu, maksudnya niat untuk kesana itu adalah seakan-akan tidak ada jalan lain, kan begitu. Tapi ketika seseorang itu merasakan nikmat dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui firman dalam Al-Qur'an tersebut, maka ketika membacanya itu mendapat kesejukan, la'allakum turhamunnya itu pun akan bertambah sesuai dengan sikap dan perilaku dan apa yang diniati orang tersebut. Iya, betul sekali Ustaz Fajrul. Ada satu keterangan yang menarik dari ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi di sini, bahwa sungguh sangat mengherankan banyak orang yang takut, artinya ketika masih banyak di antara umat Islam yang tidak mampu memahami Al-Quran, ini akan menjadi salah satu jalan membuat dia berani kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, ketika dia mampu memahami kandungan makna Al-Quran atau terjemahan ayat Al-Quran itu sendiri, maka ini akan membuat dia lebih cepat tersentuh. Ada salah satu pendapat Imam Ja'far As-Siddiq di sini yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika dia mengatakan, sungguh mengherankan orang yang takut tapi tidak tersentuh dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini adalah zikir seharian, berkali-kali dibaca. Zikir Allah itu berkali-kali dibaca, tapi masih banyak manusia yang berani kepada Allah. Ketika kita membaca subhanallah misalnya, maha suci Allah, tapi betapa banyak di antara umat Islam yang berzikir, berwirid, tapi ternyata tidak banyak banyak menisbahkan kepada Allah sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berzikir alhamdulillah, seharusnya dia tersadar bahwa di dalam kehidupan ini segala macam bentuk kesehatan, rezeki, keutamaan, ketenangan itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat disayangkan sekali adalah bahwa ketika umat Islam banyak melakukan zikir, banyak membaca Al-Qur'an, tapi ternyata tidak mampu tersadar dengan apa yang dia baca dan apa yang dia zikirkan. Walaupun kita berzikir hanya dengan satu lafaz saja, yaitu Allah misalnya, tapi kalau betul-betul kita menyadarinya dan memahaminya, maka ini akan mampu mengkontrol kualitas kita untuk dapat menjadi berkualitas lebih baik lagi. Tapi seandainya pun kita membaca subhanallah sampai 1000 kali, alhamdulillah 100.000 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan seterusnya itu, tapi kita tidak mampu memahaminya, kita tidak akan mampu meningkatkan kualitas keimanan kita, dan yang terlebih lagi adalah tidak mampu meningkatkan dan memaksimalkan kemampuan kita untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, Ustaz, ada sebuah pertanyaan, Ustaz. Ketika Ustaz mengatakan orang berzikir mampu 100 kali, 1000 kali, 2000 kali, bahkan lebih daripada itu. Itu kita lihat fenomena di masyarakat, Ustaz. Iya. Kadang-kadang orang mendapatkan amalan ini adalah untuk menambah ilmu mereka. Iya. Atau dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, mungkin inilah yang dimaksudkan oleh pemahaman apa yang disampaikan Sa'rawi dari pendapat Imam Ja'far Shadiq tersebut. Iya. Artinya tidak berbekas. Tapi kadang-kadang orang yang seperti itu dapat menyembuhkan orang lain. Dan bagaimana nih, Ustaz, yang hal seperti itu, penanggapan pandangan Islam? Iya, untuk langkah pertama, ini satu hal yang diperbolehkan, kecuali untuk maksud menuntut-menuntut ilmu tadi tidak boleh. Untuk hal-hal yang sifatnya syirik tidak diperbolehkan. Untuk kebal misalnya harus baca laqad ja'akum mir rasulillahi, laqad ja'akum mir rasulillahi uswatun, artinya iya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'uf rahim. Ada orang-orang yang menjadikan ayat ini untuk ilmu kebal, ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya dengan tujuan tertentu, katakanlah misalnya dia membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, untuk melepaskan diri dari berbagai kesulitannya, ini boleh untuk langkah pertama. Tapi hal yang tingkatan yang tertinggi adalah ketika seseorang berzikir, dia meniatkan zikirnya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mampu merasakan bagaimana zikir-zikir atau ayat Al-Qur'an yang dibacakannya itu dia pahami dengan baik dan mampu menyentuh dirinya, sehingga banyak sekali sikap dan tingkah lakunya itu yang berubah kepada kebaikan secara lebih baik lagi. Jadi sebenarnya untuk langkah pertama silahkan, untuk tujuan tertentu silahkan. Baca Allah 100.000 kali masuk surga, bagus, tidak apa-apa, itu semangat ya. Tapi yang tertinggi adalah ketika dia betul-betul ikhlas membaca zikir-zikir itu, walaupun hanya dengan 10 kali, walaupun dengan beratus-ratus kali. Jadi pada intinya adalah silakan untuk tujuan tertentu. Apakah misalnya dengan ingin masuk surga atau mendapatkan rumah di surga, atau misalnya ingin diberikan kemudahan, kalau misalnya ingin interview, ingin diberikan kemudahan, akhirnya dia membaca ayat tertentu, silahkan, zikir tertentu silahkan. Tapi yang pasti adalah bahwa ketika dia sudah sampai kepada tahap selanjutnya, dia akan ikhlas untuk membaca zikir itu karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang banyak sekali fenomena zikir yang disampaikan Al-Qur'an, seperti surat Yunus, walaula annahu minal musabbihin la labisa Artinya kalaulah seandainya dia tidak termasuk golongan orang-orang yang bertasbih ataupun berzikir pada Allah, maka dia akan lalabisa fi batni ila yaumil yub'atsun. Kan gitu. Artinya mereka Nabi Yunus alaihissalam akan tetap berada di perut ikan paus hingga nanti hari berbangkit. Kan begitu. Ini adalah merupakan salah satu pengertian dari la'allakum turhamun yang seperti Ustaz tanyakan tadi. Artinya kita akan pasti mendapatkan kemenangan ketika kita betul-betul meyakini zikir kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mendapatkan ketenangan tapi mendapatkan penyelamatan diri kita ketika kita diserang mara bahaya dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan dengan itu semua dapat lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah melalui renungan tafsiran dari Al-Qur'an tafsir Sa'arawi tersebut. Maka waktu jualah yang memisahkan kita, dan kami akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.